Alhamdulillah, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi sebuah pembahasan kitab Ishratun Nisa, dan kita masih dari pembahasan mengenai bab Mula'abah. Dan setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz. Afan, saya mau bertanya terkait pertanyaan salah satu ummahat. Ada suami yang marah besar jika istrinya melihat gambar laki-laki yang bukan mahram, ya, meskipun itu tidak sengaja, karena khawatir si istri terfitnah dengan gambar atau foto tersebut. Padahal kesalahannya kadang bukan dari istri. 100% kesalahannya bukan dari istri. Tapi ada faktor-faktor lain, misalnya kesalahan dari adik iparnya atau ibu mertuanya. Padahal istri tersebut pernah cerita ke anak kalau sedikit pun dia tidak pernah terfitnah dari gambar yang pernah terlihat itu. Jika marah, suami sampai mendoakan kejelekan buat istrinya, sehingga akhirnya si istri sering bohong tentang dia pernah ada gambar laki-laki yang terlihat olehnya. Sampai sumpah dengan nama Allah, ya. Mohon nasihatnya, Ustaz, karena istri tersebut tidak senang dengan kebohongan dan bingung. Kalau dia jujur, biasanya ibu mertua atau adik ipar kena marah suaminya. Juga karena ulah gambar laki-laki yang tidak sengaja terpampang dan pernah berulang beberapa kali. Syukran. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Kecemburuan adalah sesuatu yang bagus pada seorang suami. Demikian pula pada seorang istri. Sehingga kalau suami melihat istrinya melihat laki-laki lain akan cemburu. Demikian pula istri melihat suaminya melihat wanita lain juga akan cemburu. Dan itu suatu yang fitrah, suatu yang syar'i. Kalau tidak ada kecemburuan, maka dikatakan dalam hadis dengan istilah yang sangat jelek, yaitu dayuth. Dayuth adalah orang yang tidak memiliki rasa kecemburuan. Tetapi barakallahu fikum, kita harus melihat apakah orang ini benar-benar atau ada, apakah istrimu atau suamimu benar-benar menyengaja untuk melihat lawan jenisnya atau tidak. Sebab kadang-kadang ada kejadian yang dengan tidak sengaja dia melihat. Apakah seorang istri melihat laki-laki lain atau kebetulan seorang suami melihat wanita lain yang tidak disengaja melihat, terlihat. Harus dibedakan. Masalahnya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la tattabi'un nadratan nadra, la tattabi'in nadra an-nadra, fa inna laka al-ula wa laysat laka tsaniya. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena sungguhnya untukmu yang pertama, tetapi tidak untukmu yang kedua. Atau dalam ucapan yang lain, dalam riwayat lain disebutkan, alaika tsaniya, yang kedua akan menjadi dosa. Jadi apa yang tidak sengaja, dimaklumi. Tetapi yang kemudian diikuti dengan pandangan berikutnya, itulah yang menjadi dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata-mata mereka dan menjaga kehormatan mereka. Juga di dalam ayat berikutnya Allah katakan dengan kalimat yang sama kepada para wanita, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sama perintahnya, sama larangannya. Perintah untuk menjaga kehormatannya dan larangan untuk memandang lawan jenisnya. Sehingga barakallahu fikum, jangan berkata dengan alasan saya tidak terfitnah. Jangan. Engkau tidak tahu bagaimana syaitan memasuki anak Adam majra dam. Syaitan mengikuti atau memasuki anak Adam melalui aliran darah. Sehingga jangan terlalu percaya diri bahwa engkau tidak akan terfitnah. Sehingga alasan saya tidak terfitnah atau tidak pernah terfitnah itu bukan alasan yang bisa diterima. Engkau terfitnah ataupun tidak terfitnah, hindari. Sehingga ketika iparmu atau mertuamu dan sebagainya menunjukkan ini lo ganteng, astagfirullah saya enggak mau, misalnya gitu ya. Terlihat pertama kali, tapi kemudian ada penolakan. Maka suami harus memahami hal yang demikian. Sehingga barakallahu fikum, yang perlu saya ingatkan juga kepada suaminya, jangan mendoakan kejelekan pada istrinya. Itu istrimu. Kalau didoakan kejelekan, kejelekannya akan menimpa kamu sendiri. Bagaimana engkau memiliki istri yang jelek atau istri yang mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada para suami agar jangan menjelekkan istri, wala tuqabbih. Jangan tuqabbih. Tuqabbih memiliki beberapa makna, di antaranya jangan dijelekkan atau didoakan dengan doa yang jelek. Ikhwanu minna a'azakumullah, doakan dengan hidayah, Allah yahdik, semoga Allah berikan petunjuk padamu, atau yang semakna dengan itu, doa-doa yang baik, barakallahu fikum. Demikian pula kepada sang istri, jangan beralasan dengan alasan tadi, alasan saya tidak terfitnah, jangan pula bersumpah atau banyak-banyak sumpah, enggak perlu sumpah. Itu bukan perkara yang perlu kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Dulu di zaman salaf, para sahabat memukul anak-anaknya kalau mereka bersumpah. Melatih agar mereka jangan bergampang-gampang mengucapkan sumpah. Apalagi kalau ternyata tidak benar. Itu sangat mengerikan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau engkau tidak melihat, hanya terlihat, itu kamu katakan jujur, saya tidak melihatnya. Walaupun terlihat, karena hukumnya berbeda. Dengan hadis tadi, la tattabi'un nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Terlihat, tapi saya tidak melihat. Artinya tidak mengikuti, wah mana-mana, betapa gantengnya dan seterusnya, tidak demikian. Allah Ta'ala a'lam bisawab, mudah-mudahan bisa dipaham. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, afan, izin bertanya Ustaz. Ada seorang suami tertimpa musibah hingga patah tulang dan harus dioperasi di pinggangnya. Setelah operasi, qadarullah menjadi impoten. Istrinya usianya masih muda dan awalnya si istri sabar menerima kenyataan, tapi suaminya jadi suka marah-marah dan tidak berbicara dengan istrinya hampir setahun. Setahun. Nah, akhirnya si istri tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya. Lalu apakah boleh si istri minta khulu? Baik. Barakallahu fikum. Sesungguhnya walaupun suaminya tidak mendiamkan istrinya satu tahun, itu saya agak heran sedikit, terkejut. Kok bisa mendiamkan sampai satu tahun? Lama sekali itu ya. Padahal beberapa bulan saja sudah ada hukumnya dalam syariat. Kalaupun tidak didiamkan, itu sang istri boleh mengajukan khulu. Mengapa? Karena perkara jima dalam rumah tangga adalah perkara yang sangat penting. Kalau ternyata sang suami qadarullah wa masya'a fa'al, ditakdirkan tidak mampu memberikan nafkah batinnya, artinya impoten atau sejenisnya, maka tidak mengapa dan punya alasan yang syar'i sang istri untuk mengajukan khulu ke pengadilan. Dan akan diterima oleh pengadilan yang syar'i, oleh pengadilan Islam. Apalagi kalau ternyata sampai kasus yang seperti ini, didiamkan sampai 1 tahun dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz mau tanya, bagaimana hukum khulu dari seorang istri dengan tidak mengembalikan maharnya karena maharnya sudah hilang? Tapi suami menerima khulu dari istri dan telah ada tanda tangan atas pernyataan khulu tersebut. Apakah khulu tersebut sah? Barakallahu fikum, yang namanya khulu itu bukan diajukan pada suami. Kalau diajukan pada suami, kemudian suami berkata, ya sudah kalau gitu kamu saya ceraikan. Itu namanya cerai biasa, bukan khulu. Yang namanya khulu itu adalah gugat cerai ke pengadilan. Karena itu bukan kemauan suami, maka ketika pengadilan mengetokkan keputusannya atau menyatakan keputusannya bahwasanya ini sah terpisah dari suaminya karena alasan yang syar'i begini begini begini, kalau yang kasus tadi misalnya karena tidak mampu memberikan nafkah batin, maka harus mengembalikan maharnya. Tidak bisa enggak dikembalikan, harus dikembalikan. Kalau sudah hilang nilainya, misalnya cincinnya hilang, baik, nilainya berapa waktu itu? Sekian gram emas, ganti sekian gram emas. Harus dikembalikan. Itu diantara syarat-syarat khulu. Pertama, diajukannya ke hakim, bukan kepada suami. Kedua, harus dikembalikan maharnya. Dan ketiga, ada udurnya yang syar'i, ada alasan yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada kelanjutannya sungguhnya yang keempat, bahwasanya nanti pisahnya itu bukan seperti cerai biasa, tetapi dia sudah talaknya talak bain. Bukan bayyinatul kubra. Bayyinatul kubra itu yang seperti talak tiga, tidak bisa kembali lagi abadan sampai orang itu nikah pada yang lainnya. Kemudian cerai baru bisa balik. Tapi kalau ini sugra, bain dalam artian sudah orang lain. Walaupun baru pertama kali, itu sudah bain, bukan lagi sama sekali istri atau sudah orang lain. Sehingga kalau rujuk bisa, tapi namanya bukan rujuk, nikah kembali. Nikah kembali, karena ini khulu bukan cerai. Kalau cerai bisa rujuk, tanpa nikah ulang. Tetapi kalau khulu dan sudah diputuskan oleh hakim, maka selesai, dia tidak bisa rujuk kecuali nikah kembali seperti awal kembali. Yang kelima, masalah yang berkait dengan waktu menunggunya, masa iddahnya. Kalau ditalak, 3 bulan kurang lebih. Ada yang bilang 3 kali suci, ada yang bilang 3 kali haid. Tetapi kalau khulu hanya 1 bulan saja. Dan namanya bukan masa iddah, tetapi al-istibra. Istibra itu pembebasan rahim. Wallahu ta'ala alam. Pembebasan rahim itu hanya pembuktian dengan sekali haid bahwa rahim ini bersih. Setelah itu boleh nikah lagi dengan suami lain atau dengan laki-laki lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Seorang istri tidak mencintai suaminya karena tidak ada kecocokan. Si istri mencintai laki-laki lain yang soleh dan berakhlak. Tapi si istri tetap berkhidmat secara zahir pada suaminya. Apakah si istri berdosa jika berharap dan berdoa agar berjodoh dengan laki-laki yang soleh itu kelak di dalam jannah? Ada keanehan dalam pertanyaannya. Nah. Kok bisa dia mencintai laki-laki lain yang soleh dan berakhlak? Apakah dia kenal laki-laki tersebut? Apa dia pacaran sama dia? Astagfirullah. Saya bukan menuduh, tetapi ini aneh gitu. Bagaimana dia bisa suka dengan orang lain yang dia tidak tahu, tidak kenal? Kok bisa tahu kalau laki-laki itu adalah soleh berakhlak? Kalau dari jauh, kamu lihat dari jauh. Dari dekat belum tentu. Kadang-kadang seseorang melihat dari jauh, kelihatannya indah. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Mengapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Ternyata rahasianya karena lihatnya dari jauh. Tetapi kalau kamu lihat rumputmu sendiri, kamu lihat dari dekat, ada botak-botaknya segala macam. Tetanggamu juga melihat rumputmu hijau sekali. Mengapa? Karena dia melihat rumputnya sendiri dari dekat. Sehingga jangan terfitnah dengan orang yang di luar sana, wahai para istri. Sebagaimana para suami juga demikian. Jangan terfitnah dengan yang di luar sana. Belum tentu kamu lihat dari jauh kok bisa mengatakan soleh, berakhlak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu zahirnya saja dari jauh. Belum tentu ketika engkau kenal dengannya 24 jam. Belum tentu. Contoh yang terjadi di masyarakat awam. Pacaran itu selalu indah. Mereka berpacaran bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Semuanya indah. Begitu nikah, baru sehari cerai. Mengapa? baru lihat kenyataan. Karena biasanya ketemunya hanya wawancara saja. Waktu kunjungan pacar 1 jam, 2 jam selesai. Tidak tahu 24 jam kayak apa. Apalagi yang sama sekali tidak berhubungan dengannya dari jauh betapa solehnya dia. Sehingga jangan terfitnah dengan orang lain. Itu pertama. Baru kemudian pertanyaannya. Bolehkah saya berharap dan berdoa agar berjodoh dengan laki-laki yang soleh itu kelak dalam jannah? Ini keanehan berikutnya lagi. Di jannah itu ada yang lebih sempurna yang dikatakan adalah dengan wildan. Ada sekian Allah persiapkan dalam surga. Kenapa ingin ketemu sama yang itu? Lagi pula, di dalam jannah semuanya soleh. Bagaimana engkau mengatakan, aku ingin dengan orang soleh yang itu? Kenapa yang itu? Padahal yang masuk surga itu orang soleh semua. Kalau enggak soleh, enggak masuk surga. Taib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada seorang yang khidmat pada suaminya. Itu sisi baiknya. Yang selalu berkhidmat pada suaminya. Walaupun dia terfitnah dengan ini dan itu, tapi dia tetap melayani suaminya. Mudah-mudahan dengan itu akan tumbuh saling cinta. Akan tumbuh di rumah tangganya. Sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah. Bismillahi ta'ala. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan izin bertanya, apakah benar bahwa ketika ada seorang yang mengatakan bahwa ta'adud itu adalah takdir bukan pilihan, kalau ta'adud adalah pilihan maka saya tidak mau memilih berta'adud, tetapi karena ta'adud itu takdir maka tidak akan bisa menghindarinya, yang berkata itu dari pihak perempuan, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khaira wa fikum barakallah. Kalau wanita yang mengucapkan, ya wajar. Karena yang berupaya bukan perempuan. Artinya yang berbuat, yang melamar, yang itu bukan perempuan. Maka perempuan hanya menunggu atau hanya menerima keputusan yang terjadi. Ternyata suaminya ta'adud. Maka itu takdir, bukan pilihan. Kalau pilihan, ya kita akan berkata, saya tidak sanggup. Saya berat. Ya para wanita akan berkata begitu, saya tidak sanggup, saya berat. Kalau itu keinginan. Tetapi kan ini takdir Allah, maka kita harus siap. Itu benar. Barakallahu fikum. Tetapi bagaimana kalau suami yang berkata seperti itu? Dari satu sisi memang benar, itu takdir. Kata suaminya misalnya ya. Ini bukan keinginan tapi takdir Allah Ta'ala. Kalau keinginan saya sungguhnya gak mau. Tapi karena Allah takdirkan saya nikah lagi, jadi saya nikah lagi. Apa bisa dikatakan seperti itu? Ini ada pertanyaan besar. Emang kamu gak berupaya, gak berusaha? Memang takdir Allah, tetapi ada usaha darimu. Ada sesuatu yang memang engkau ingin dan melakukan hal tersebut agar engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala misalnya, atau karena engkau ingin memiliki anak karena belum memiliki anak misalnya, atau dengan alasan-alasan lain. Tetapi kalau sang istri yang berkata ini adalah takdir, itu bagus Masya Allah, artinya dia menerima keputusan takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya pada seorang alim untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya? Catatannya adalah suami tidak ridho karena menurutnya istri sudah menyebarkan aib suaminya. Sementara di sisi lain istri tidak sudah pernah mengajak suami untuk datang ke alim agar dibantu untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Akan tetapi suami tidak pernah mau. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Jawabannya barakallahu fikum. Dalam pertanyaan yang seperti ini, bolehkah menceritakan urusan rumah tangga pada seorang alim untuk bertanya solusinya? Kalau bisa. Tidak keluar kemanapun urusan rumah tangga. selesaikan antara kamu berdua saja di kamarmu. Anak-anak pun gak boleh tahu. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan sendiri, karena itu adalah perkara yang harusnya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang memang sudah dewasa. Sudah menikah itu berarti sudah dewasa, barakallahu fikum. Jangan merepotkan orang tua, jangan merepotkan mertua, jangan merepotkan pihak-pihak lain. Kepada ulama, ustadz dan sebagainya pun, kalau bisa jangan. Jangan direpotkan dengan perkara-perkara seperti itu. Bisa dibayangkan betapa banyaknya nanti urusan-urusan rumah tangga yang akan dikeluhkan kepada guru-guru tersebut, pengajar-pengajar tersebut. Beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita, itu ada yang kita sortir. Ini mohon maaf sebesar-besarnya, karena mengandung perkara yang seperti itu. Suami menceritakan, istri saya begini, istri saya begitu, istri saya begini. Demikian pula, istri yang mengeluhkan suami saya begini. Apalagi yang sampai maaf-maaf berkait dengan perselingkuhan. Itu saya katakan ini gak usah. Bukan apa-apa. Kalau japri saja mungkin bisa. Tetapi kalau di radio tidak pantas. Makanya jawaban saya, sebaiknya jangan diberitakan pada siapapun. Kalaupun sudah sangat-sangat terpaksa, harus ada penengah. Memang disebutkan dalam Quran, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Boleh membawa hakim dari pihak laki-laki dan satu hakim dari pihak perempuan. Itu pun sampaikan secara global. Sampaikan secara global, jangan rinci. Artinya poin-poinnya saja. Barakallahu fikum. Seorang laki-laki adalah pakaian buat wanita. Ini maksudnya suami istri. Seorang suami pakaian buat istrinya. Dan seorang istri pakaian buat suaminya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, kata Allah. Kalian pakaian buat mereka dan mereka pakaian buat kalian. Apa fungsinya pakaian? Pakaian itu adalah menutupi aib dirinya, menutupi auratnya. Itu namanya pakaian. Kalau Allah katakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, mereka adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka, maknanya hendaklah saling menutupi auratnya. Saling menutupi perkara yang di dalam rumah tangganya, yang aib kalau diceritakan, saling menutupi. Dan selesaikan antara kamu berdua. Hendaklah dihilangkan dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat ego. Dan pentingkan perkara yang merupakan kewajiban yang Allah perintahkan pada masing-masingnya. Yani jangan hanya menuntut hak, tetapi yang dipikirkan adalah apakah aku sudah menunaikan kewajibanku dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Afan, saya ingin bertanya, apakah boleh seorang wanita janda memilih walinya sendiri, bukan dari nasab, untuk menikahkannya? Jika tidak, bagaimana status pernikahannya? Saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Seorang janda bisa memilih calonnya sendiri. Memang demikian hukumnya janda. Tetapi tetap wajib dengan wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Sehingga harus ada wali, harus ada saksi. Hanya saja, kalau pilihan dia tidak disetujui dengan wali yang pertama, bapaknya misalnya. Ini sebagian ulama menyatakan karena dia punya hak untuk memilih, dia boleh meminta atau berpindah ke wali yang lainnya. Setelah ubuah, umumah, ukhuwah dari bapak, paman, kakak, laki-laki, begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan atas waktunya berbagi faedah di malam hari ini. Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan acara Indahnya Keluarga Sakinah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet Hafidhullah Ta'ala, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pertanyaan-pertanyaan telah masuk dan belum sempat kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.